lu gimana? Aduh, ulang dari udah belum. Ayo, ayo, anak-anak, anak-anak. Sekarang pelajaran peribahasa. Yes. Oke, saya mau tanya, rajin itu pangkal apa, ayo? Pangkal pandai, Pak. Betul, betul. Kalau hemat, pangkal? Hemat, pangkal kaya. Nah, kalau pangkalnya hemat apa? Aduh, bingung. Pelit, Pak. Bella agak miskin, Pak. Hei, sembunyi kayak si Udin. Loh, kok makin ngawur sih? Papa, saya, Pak. Ya, kamu, Wati. Kata ibuku, pangkal hemat ya eksis. Eksis memang paling hebat. Gratis 10.000 SMS ke semua operator dan gratis 1.000 menit telepon ke semua Eksis. Berlaku setiap hari. Karena pulsanya nggak habis-habis, uangnya bisa ditabung buat yang lain. Eksis memang pangkal hemat. Jadi, ingat anak-anak, Eksis pangkal apa? Eksis pangkal hemat! Yeay! DSM yang baik.